kedua, yaitu yang bahasanya Abu Hurairah, yakni laghita lagha yalghi. Qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi. Lagha yalghi, ya, min lagha yalghi walghaw. Kalau lagha yalghu, maka ucapannya walghu fihi. Makna faqad laghawta ay qulta al-laghu. Engkau telah mengatakan kata-kata yang sia-sia. Wa huwa al-kalamul mulghi mulgha. Wa huwa al-kalamul malghi as-saqit al-batil al-mardud. Engkau telah mengatakan lagu, yaitu kalam yang tidak ada nilainya, yang gugur, yang batil, yang ditolak. Ini ucapan kita pada saat itu adalah perkataan yang sia-sia. Ada yang mengatakan makna qulta ghaira shawab. Engkau telah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ada yang mengatakan takallam tabi ma'ala yang bagi. Engkau telah mengucapkan perkataan yang tidak pantas. Maka dalam hadis ini, wa fil hadis annahyu an jami'i anwa'il kalami halal khutbah. Hadis ini menunjukkan larangan dari seluruh macam ucapan. Larangan, faedah kandungan hadisnya, larangan dari seluruh jenis ucapan. Halal khutbah, pada saat khutbah. Maka kita tidak boleh mengatakan atau berbicara وَنَبَّهَ بِهَذَا عَلَى مَا سِوَهُ. Dengan ini, dia mengingatkan akan ungkapan yang lain dari itu. لَأَنُوْ إِذَا قَالَ أَنْصِتْ. Karena apabila dia mengucapkan أَنْصِتْ, itu kan perintah untuk diam. وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ. Pada hukum asalnya, dia adalah baik. Perintah untuk yang baik. Yaitu diam supaya mendengar khutbah. Kalau itu saja yang dilarang, apalagi perkataan. Ngobrol. Ya. Wasammahu laghwan. Maka pengucapan diam, yaitu adalah hukum asal abai, dinamakan itu sebagai sia-sia. Fayasiru minal kalami awla. Fayasiru minal kalami awla. Maka perkataan yang sedikit saja lebih utama lagi yang menjadi sia-sia. Mendiamkan orang supaya bisa mendengar khutbah itu hukum asalnya baik. Tapi pada saat itu adalah suatu hal yang sia-sia. Maka obrolan sedikit saja itu apalagi. Maka hendaklah kita diam, tidak mengungkapkan kata-kata. Wa inna ma tariqu idza arada nahya ghairihi anil kalam ayushira ilai bisukut in fahimahu. Kalau secaranya, hanya secaranya apabila dia ingin melarang orang lain dari berbicara, maka dengan isyarat kepadanya supaya dia diam jika dia pahami. Ya, mungkin dengan ungkapan begini aja. Fa in ta'adzara fahmuhu falin yanhihi bi kalamin mukhtasar wa la yazidu ala aqall mumkin. Kalau seandainya dia tidak paham, memahaminya, maka larang dia dengan kata yang sangat pendek sekali, paling lebih sedikit lebih bagus. Jadi kalau begitu mencubit bisa. Ada orang bicara, ya, jadi kalau syarat, kalau syarat kadang nggak ada, dengan, tapi dengan ucapan. Malah di sini dikatakan, falyanhi bikalamin mukhtasar. Larang dia dengan ungkapan yang sangat pendek, simple. Ya kayaknya yang tidak ada yang simple lagi, ansit, diam. Wakhtalaf al-ulama fil kalam. Hal huwa haramun au makruhun karahatat tanzih. Terjadi perbedaan ulama di dalam perkataan. Maksudnya berkata pada saat khutbah. Apakah dia haram atau dia makruh? Wa huma kalama qawlani lisyafi'i. Hal ini ada dua perkataan atau pendapat dari Syafi'i. Wala al-qadi wala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa 'amatul ulama yajibu al-insatu lil khutbah. Berkata Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama atau pada umumnya ulama mengatakan wajib insat, diam untuk khutbah. Wa huki 'anil Nakhai, ungkapan ini juga diriwayatkan dari Nakhai dan Sya'bi. Wa qala ba'du salaf annahu la yajibu illa idza tuliya fiha al-Qur'an. Sebagian ada mengatakan tidak wajib kecuali apabila dibaca, apabila dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Qal wa ikhtalafu idza lam yasma' al-imam hal yalzimu al-insat kama law sami'ahu. Kalau terjadi pendapat, kalau seandainya khutbah nyampai disampaikan tapi makmum enggak kedengaran perkataan imam khutbah. Hari hujan, mi rusak. Duduk paling belakang. Tidak terdengar apa yang dikecehkan, dek. Khatib. Apakah walaupun dia tidak terdengar, apakah dia tetap juga harus diam? Qalal jumhur yalzamuhu. Harus juga. Dia diam. وقال النخعي وأحمد وأحد قول الشافعي لا يلزمه. نخعي dan Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Syafi'i لا يلزمه. Ya, tidak mengharuskannya. قوله perkataan wal imam yakhthub, imam sedang menyampaikan khutbah. Yakhthub dalam fi'il mudhari', yaitu ungkapan yang sedang terjadi. Dalilun ala anna wujubal insat, ini adalah dalil atas wajibnya diam. Wan nahyi 'anil kalam innama huwa fi halil khutbah, larangan dari berbicara hanya saja pada saat khutbah. Berarti sebelum khutbah, setelah naik imam, masih sedang azan. Kalau menurut pendapat ini masih boleh. Atau setelah khutbah, mau sholat, boleh. Maju-maju ke rumah. Ya, karena tidak pada saat khutbah. Wahada madhabuna, ini menurut mazhab Syafi'i. Bahwa pada saat khutbah itulah dilarang. Sebelumnya, setelahnya boleh. Wa madhabu Malik wal jumhur. Ini adalah mazhabnya Malik juga dan mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah yajibul insad bi khurujil imam. Berkata Abu Hanifah, wajib diam semenjak gara-gara imam keluar aja sudah. Khatib sudah keluar, naik di atas mimbar, sudah diam. Tidak ada lagi ngomong. Baik. Dalam hadis yang lain juga disebutkan وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Siapa yang menyentuh hasa, hasa itu kerikil, batu-batu kecil. فَقَدْ لَغَى. Sungguh dia telah menyia-nyiakan. Syekh bin Bas rahimahullah dia mengatakan, ini hadis yang sahih ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kita dengan hadis ini untuk diam insad terhadap khutbah pada hari Jumat. Wa adami al-abathi bima yushghiluhu an sama'il khutbah. Dan tidak boleh atau tidak main-main atau tidak memainkan apa yang menyibukkan dari mendengar khutbah. Ya. Wa masal hasa min dalik. Memegang-megang kerikil itu bagian dari itu. Itu bagian yang menyibukkan diri dari mendengar khutbah. Walaysa maqsudan bidzalik. Itu bukan hasanya yang betul yang dimaksud. Ya. Balil maqsudul inayah fil istima'. Malan maksudnya adalah perhatian di dalam istima', mendengar khutbah. Wal bu'di amma yushghilu 'anil istima' wal insad. Dan jauh dari hal-hal yang menyibukkan kita dari istima', dari menyimak dan insad. Fa idza massa al-hasa aw massa asya' ukhra fil masjid min ahdabil farsh aw min awraqin 'indahu aw ma asbaha dhalika massa al-hasa. Apabila menyentuh kerikil atau menyentuh atau memegang sesuatu yang lain dalam masjid seperti ujung sejadah, ya, kalau sejadah ada apa namanya benang yang lebih itu pegang-pegangnya atau kertas yang dia miliki atau yang lain sepertinya, maka itu sama dengan menyentuh hasa. Nah, kalau begitu sama dengan baik itu untuk kita membaca Al-Quran, baca buku, megang HP, ya, baca buletin. Nah, termasuk juga yang kita katakan, ya, kota infak yang digeser pada saat khutbah, infaknya 4 atau 5 masukkan uang. sudah pasti dia nggak bisa untuk mendengar khutbah. Ya. Wal maqsudu kullahu, maksudnya seluruhnya itu adalah wa ayyusid lil khatib, adalah dia diam mendengar dengan serius kepada khatib. Wa yufarriq qalbahu lidzalik, hendaklah dia kosongkan hatinya untuk itu, untuk mendengar khutbah. Wa yakuffu jawarihahu 'anil 'abath alladhi qad yushghiluhu 'an istima', hendaklah dia tahan anggota tubuhnya dari bermain-main yang terkadang bisa menyibukkan dia atau mengganggu dia dari istima', menyimak. Wa mana faqad lagha, makna sungguh adalah sia-sia. Ay lagat jum'atuhu, sudah sia-sia jum'atnya. Ya'ni ma yakunu lahu thawabul jum'ah, tidak ada baginya lagi pahala Jumat. Yakunu lahu thawabul zuhur, bagi dia pahala zuhur lagi, bagi dia tidak ada pahala Jumatnya. Ma huwa thawabul jum'ah, bukan pahala Jumat. Ya'ni yafutuhu thawabul azim alladhi rattabahu Allah 'ala al-jum'ah. Na'am. Yani maksudnya pahala yang besar yang Allah berikan pahala itu atas salat Jumat dia tidak dapatkan. Ya, maka mempertegas juga makna di sini waqad lagha, berarti juga maknanya nilai pahala Jumat kita habis. Enggak ada. Maka oleh karena itu adalah kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyibukkan. Jadi enggak ada lagi mauta di belakang. Ya, Nana Ustaz, kalau khutbah Jumat sudah jalan, enggak ada lagi mauta. Ya, lihatnya kadang-kadang anak-anak mainan mau juga. Tepuk-tepukkan juga. Enggak boleh. Nah, kadang khutbah Jumat sudah kedengaran, Ustaz dengar di sini. Ya. Nah, atau di pojok-pojok sana ngobrol. Kalau seandainya khatib atau imam sudah menyampaikan khutbahnya, enggak ada lagi. Semuanya diam. Ya, tidak menyebutkan dirinya. Dia diam, tapi sibuk di yang lain. Juga tadi, hasa itu kan tidak mengucapkan ungkapan. Tapi sibuk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan di dalam satu tubuh dua hati. Ketika kita sibuk di sini, kita sudah lalai dari khutbah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.